kami, beliau bersimpuh ada di kuburan Rasulullah. Dia ciumi tanah kuburan Rasulullah. Mendengar kedatangan Bilal, Khalifah Rasulullah bin Abu Bakar As-Siddiq datang ke Masjid Nabawi dan ke makam Nabi. Melihat Bilal bin Abu Bakar As-Siddiq memeluknya, karena Syekh Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal ini adalah orang yang sangat khidmat kepada Rasulullah. Dan ketika melihat Syekh Abu Bakar As-Siddiq, si Bilal mengetahui bahwa manusia ini belum pernah berpisah daripada Nabi Muhammad, bergandengan dengan Nabi Muhammad. Maka Syekh Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudikah kamu berazan untuk kami sebagaimana kamu berazan ada di zaman Rasulullah? Kami rindu dengan zaman itu, ya wahai Bilal." Kata si Bilal, "Demi Allah, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak sanggup lagi berazan mulai semenjak Rasulullah sampai hari ini. Mohon maaf, aku tidak sanggup untuk berazan. Aku tidak bisa mengabulkan permintaan kamu. Aku tidak mampu." Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bagaimana perasaan hati si Bilal. Tidak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab, disambut oleh Sayyidina Umar dan dipeluk si Bilal. Bilal pun juga memeluk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab pun minta, "Bilal, sudikah kamu berazan untuk kami sebagaimana azan itu pernah kamu kumandangkan di zaman Rasulullah?" Wahai Umar, tadi yang lebih afdal daripada kamu Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada aku, aku tidak sanggup, dan aku juga akan mengulangi lagi, tidak sanggup wahai Umar, tidak sanggup aku azan lagi. Tidak lama datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, si Bilal langsung bersimpuh dan memeluk, dicium Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein oleh si Bilal. Dari dua anak ini keluar semerbak bau kakeknya Muhammad Rasulullah. Berderai air mata si Bilal. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, waktu Sayyidina Hasan umur 9 tahun, Sayyidina Hussein umur 8 tahun. Wahai Bilal, aku rindu dengan suara azan kamu yang pernah kamu kumandangkan ada di zaman kakekku Muhammad Rasulullah. Maukah kamu berazan wahai Bilal? Bilal menyatakan, "Demi Allah, aku masih mampu untuk menolak permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Aku masih mampu untuk menolak permintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi bagaimana aku akan bisa mampu menolak permintaan kamu? Aku khawatir kalau aku menolak permintaan kamu di dunia ini, kakek kamu nanti akan menolak permintaanku dan permohonanku ada di akhirat. Wahai cucu Rasulullah, apa akan beradab untuk kamu?" Bangun Sayyidina Abu Bakar sedikit, bangun si Bilal menuju ada di menara, ada di tembok masjid. Kemudian si Bilal berada, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Itu orang-orang yang ada di jalan di pasar mendengar azan Bilal. Kakeknya Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah bangun lagi dari kuburannya? Langsung mengingat kehidupan Rasulullah. Rasulullah hidup, ahayul Rasulullah, apakah Rasulullah hidup? Mereka langsung meninggalkan semua pekerjaannya, semua kesibukannya, menuju ke masjid dan menyatakan Rasulullah hidup. Ketika nafasin adan, sesisnya Bilal beradan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Perempuan yang ada di rumah menjerit semuanya, "Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali?" Mereka semuanya keluar. Sampai ketika, "Asyhadu أشهد أن محمد رسول الله. Bila tidak sanggup untuk meneruskan, beliau menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan oleh ahli tarikh, tidak ada derai mata ada di kota Madinah yang lebih cerah setelah meninggalnya Rasulullah melebihi daripada kedatangannya Bilal setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang tahu nilai Nabi Muhammad. Tidak ada kehidupan yang lebih berharga, yang lebih nikmat daripada hidup bersama Rasulullah. Hidup bersama Rasulullah, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda lihat bagaimana kita ada di zaman yang sudah sangat jauh daripada Nabi, tapi bagaimana kenikmatan sejarahnya Rasulullah membuat kita tenang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad hendak menjadi hadiah kita tentang saudara. Karena itu janganlah kita berharap, janganlah kita berharap melebihi daripada dekat dengan Nabi Muhammad. Anda punya apapun di atas dunia, tapi anda jauh daripada Rasulullah, maka itu akan sia-sia saudara. Dekatkan dirinya lebih diri dengan Nabi Muhammad, maka akan menjadi orang yang istimewa di dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu bahwa kita semuanya adalah perlu sosok-sosok yang menjadi pelita-pelita yang menerangi hidup di atas dunia yang penuh fitnah ini. Setelah beliau meninggal dunia Nabi Muhammad, maka Allah keluarkan pelita-pelita tadi itu melalui para sahabat Nabi Muhammad, para kerabat Nabi Muhammad. Dari mereka juga Allah keluarkan para tabi'in, ulama-ulama yang mereka menjadi pelita-pelita di atas dunia ini. Dan sampai akhirnya pada zaman Al-Hadid Abu Bakar bin Husain, Allah jadikan beliau menjadi pelita yang menerangi kita semuanya, khususnya masyarakat yang ada di Bali. Beliau sosok Sayyidina Abu Bakar Al-Hadid Abu Bakar bin Husain As-Siddiq ini adalah gambaran bagaimana manusia yang meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan akhlaknya Nabi, meneruskan daripada penyebaran ilmunya Nabi. Anda lihat Al-Hadid Abu Bakar bin Husain As-Siddiq tidaklah dikenang karena pabriknya besar, karena tukunya besar, karena kendaraannya mewah, karena duitnya berlimpah, tapi bagaimana rahmatnya kepada para janda, rahmatnya kepada anak-anak yatim. Beliau menjadi orang tua anak-anak yatim, beliau menjadi penanggung kebutuhan para janda. Berapa banyak yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan untuk mencukupi maisyanya karena Habib Abu Bakar bin Husain. Berapa banyak anak-anak yatim yang bisa mandiri karena Al-Habib Abu Bakar bin Husain. Berapa banyak orang tidak mengerti sampai jadi ulama karena Al-Habib Abu Bakar bin Husain. Sosok yang demikian ini adalah sangat jarang ada di akhir zaman saudara. Sehingga tidak ada satupun yang merasa kecewa dengan kehidupan Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Inilah sosok yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ditinggalkan majlis, rumah penuh dengan majlis, dengan qiraah, dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ketulusan dan niat yang salihah dari itu, sampai sekarang majlis itu makmur. Wa amma ma yang yanfa'un nas fa yamkutu bil ardh. Adapun sekalipun dengan biaya yang besar yang dibuat oleh ahlul bait, orang-orang yang dia yang merupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan sia-sia. Mereka dengan biaya menggelontorkan biaya yang luar biasa, maka semuanya itu akan sia-sia. Inilah daripada ketulusan ikhlas Habib Abu Bakar Rasul. Hadhihi atharuna tadullu alaina. Fanduru ba'dana ba'dana li ahali. Kalau Anda, kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan bola, sepatu untuk sepak bola, maka itu adalah gambaran yang meninggal dunia adalah orang yang cinta dengan sepak bola. Kalau yang ditinggalkan itu adalah gitar, alat-alat musik, itu adalah menggambarkan yang meninggal dunia adalah musikus. Tapi Habib Abu Bakar meninggalkan majlisul khair, Al-Habib Abu Bakar meninggalkan majlisul ilim, Al-Habib Abu Bakar meninggalkan al-amal al-amal as-salihah. Ini adalah menandakan bahwa beliau adalah orang yang soleh, orang yang alim, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli salah, min ahli falah. Radiyallahu anhu wa nafa'ana barakatih. Amin. Allahumma. Setelah Al-Habib Abu Bakar bin Husain meninggal, Al-Habib Husain bin Abu Bakar rahimahullah rahmatullah abrol, kami pernah menyaksikan bagaimana beliau akhlaknya, tawaduknya luar biasa, selalu senyum, menghargai semua orang. Anda bisa lihat bagaimana Al-Habib Husain bin Abu Bakar semua menggali ilmu daripada beliau. Penampilan biasa, tapi punya hati luar biasa, ilmu sangat tinggi, tapi bagaimana mampu merendahkan diri dan tawadhu. Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Sijaf meninggal dunia, diteruskan oleh putranya Al-Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar bin Husain. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Majlis ilmu semakin berkembang, hadirin semakin banyak. Itu semuanya adalah karena tetesan daripada datuk-datuknya, datuk-datuknya sampai kepada beliau. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah semua anak-anaknya, murid-muridnya bisa meneruskan itu semua. Yang jelas, kapan tetap bertalian dengan orang tuanya sampai kepada Nabi tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengangkat walillahi izzatu wa li rasulihi walil mukminin. Kemuliaan itu bukan karena gedung yang megah, kemuliaan itu bukan karena kendaraan yang mewah, kemuliaan tadi itu bukan karena duit yang digelontorkan yang berlimpah ruah, tapi kemuliaan itu karena Allah, karena Muhammad Rasulullah, karena dia menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain bagi seluruh masyarakat yang ada di Bangil. Dari sinilah terpancarnya cahaya akhlaknya Nabi Muhammad. Dari rumah inilah yang telah diridhoi oleh Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Tajjar ditakdir menjadi markas al-ilm, markas ilmu, markas daripada Tariqah Al-Alawiyah. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan sampai ditinggalkan rumah ini. Ini adalah rumah yang telah diisyaratkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjaf Qutbil Aqtab di zamane, bahwa di sini akan terpancar cahaya yang ada di kota Bangil insyaallah taala. Dan mudah-mudahan insyaallah akan terus menjadi tambah bermanfaat, akan tambah insyaallah menjadi terang menerangi daripada hati sanubari masyarakat, dan mudah-mudahan insyaallah akan mengembalikan semua yang jauh menjadi dekat kembali, menjadi rujuk kembali kepada Tariqah Al-Alawiyah, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya akan menjadi satu hati yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah, diridhai asrafun salihin. Amin. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa abikna fi tariqatihim wa mu'afatin minal mubtidani. Allahumma arzuqna mahabbata habibina Muhammad. Allahumma habibna ila habibina Muhammad. Allahumma ahjina ala mahabbati Nabi Muhammad. Amitna ala mahabbati Nabi Muhammad. Wahjurna bi zumrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nabiyyin wa siddiqin wa jannatan wa salihin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.